Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, selama semester pertama tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sebanyak 13.000 kasus laporan keuangan instansi pemerintah yang bermasalah dengan potensi kerugian negara 12,5 triliun rupiah. Pos anggaran yang sering diselewengkan adalah anggaran perjalanan dinas dengan modus tiket ataupun hotel fiktif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Budiman Sujatmiko. Pak Budi, apa komentar Anda soal ini? Pertama, harus saya katakan bahwa bocoran anggaran dinas itu menunjukkan bahwa banyak sekali pos-pos yang sebenarnya rentan untuk dimanipulasi, yang sebenarnya tidak terlalu begitu berkaitan dengan pelaksanaan program dari pemerintahan. Karena di era informasi sebenarnya sekarang ini banyak sekali perjalanan yang seharusnya sudah bisa dipangkas anggarannya. Lalu sistem kontrol seperti apa yang efektif agar penyelewengan seperti ini bisa diminimalkan, Pak? Pertama-tama tentu saja harus lihat adalah soal interaksi antar instansi dengan biro travel perjalanan. Seringkali disitulah titik lemahnya. Kontrol, monitoring, dan pengawasan terhadap hubungan antar instansi pemerintah dengan biro travel. Seringkali harga-harga di markup dan kemudian mendapatkan adaptasi dari sana. Karena itu bagi kami di DPR, kami selalu menyoroti pertama-tama adalah soal anggaran perjalanan itu. Kami soroti betul untuk terus-menerus dipotong dan dikurangi dan lebih fokus pada soal pelaksanaan program dari masing-masing instansi pemerintah itu. Tentu saja pengawasan lain tadi awal yang saya katakan tadi bahwa permulaan di awal kita mencegah pengajar-pengajar anggaran kementerian atau lembaga yang besar berjalan. Mungkin bisa kita kurangi dari sana ya. Pengawasan teknis mungkin yang belum kita pikirkan adalah formanya bagaimana. Karena itu kan perjalanan itu sangat banyak begitu, sangat banyak sekali ya. Kita nggak tahu tanggalnya kapan, kemana, segala macam itu sudah sangat teknis. Mungkin lebih di sini juga peran civil society juga bisa berperan. Kalau DPR lebih banyak mengawasi ketika dia diajukan sebagai rancangan anggaran belanjanya. Di level mana idealnya pengawasan itu dilakukan, Pak? Levelnya kesekretariatan dari sebuah instansi itu perlu dibicarakan, pengawasan di sana. Karena seringkali di sekretariatan instansi dan kementerian lembaga itulah seringkali terjadi proses yang manipulatif, markup misalnya. BPK harus pas wilayah sana, begitu. Kalau perlu BPK atau DPR, saya kira harus listing agar-agar perjalanan yang ada, yang disertifikasi atau verifikasi, dan kemudian mereka juga harus melaporkan juga standar harga mereka seperti apa. Sehingga ketika sebuah instansi bekerjasama dengan biro perjalanan tertentu, tapi kemudian harganya melampaui, menyimpang terlalu banyak dari standar yang mereka punyai, itu bisa diselidiki, bisa seperti itu. Tapi bukankah pengawasan itu selama ini memang sudah berjalan, Pak? Saya kira itu belum cukup kuat ya, belum cukup terbangun dengan baik ya. Itu mungkin juga dimasukkan bagi kami agar kita mungkin akan mengusulkan agar ada semacam standarisasi biaya-biaya perjalanan ke dalam negeri maupun luar negeri. Ya, standarnya bagaimana, standar harga tiket segala macam, range-nya bagaimana agar untuk menghindari terjadi pembengkakan biaya perjalanan yang diajukan yang biasanya banyak sekali kongkalingkong dengan biro perjalanan itu. Demikian anggota Komisi 2 DPR RI, Budiman Sujatmiko. Saya Wendy Lim.